ku kini aku menyadari betapa besar kesalahan ini. Beribu dosa telah kulakukan, harap dan doa ampunan-Mu Tuhan. Ya Allah, bimbinglah aku meniti jalan yang lurus, hapuskanlah kenangan yang selalu menyiksa batinku. Ku akui semua salah, ku akui semua dosa. Ampunkanlah, maafkanlah aku. Akankah sesat hantui diriku, atau bahagia temani diriku? Hari berlalu, sisakan umurku, semoga terbaik di akhir hayatku. Ya Allah, bimbinglah aku meniti jalan yang lurus, hapuskanlah kenangan yang selalu menyiksa batinku. Ku akui semua salah, ku akui semua dosa. Ampunkanlah, maafkanlah aku. Cahayamu menerangi gelap hati ini, sinari langkah kaki menuju ridomu. Cahayamu menerangi gelap hati ini, sinari langkah suci menuju cintamu. Ya Allah, bimbinglah aku meniti jalan yang lurus, hapuskanlah